Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faya ma'asara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam penjelasan faslu ma bainal abdi wa rabbihi. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala setelah beliau jelaskan kewajiban yang harus ditunaikan antara hamba yang satu dengan hamba yang lainnya, juga kewajiban yang harus ditunaikan antara seorang hamba dengan Allah, dengan Rabbnya. Beliau bawakan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah. Maka beliau jelaskan fa arsadatil ayah ila dzikri wajibil abdi bainahu wa bainal khalqi wa wajibihi bainahu wa bainal haqqi wa la yatimu lahu ada'ul wajibil awwali illa bi azli nafsihi minal wasati wal qiyamu bidzalika li mahdin nasihati wal ihsan wa riayatil amri wa la yatimu lahu ada'ul wajibi tsani illa bi azli khalqi minal bain wal qiyamu lahu billahi ikhlasan wa mahabbatan wa ubudiyatan. Summa qala rahimahullah fayanbagi atafattunu li hadhihi daqiqah allati kullu khalalin yadkhulu 'alal abdi fi ada'i hadainil amrayn alwajibain innama huwa min adami mura'atihima mura'atiha ilman wa amalan. Wa hadha ma'na qawli syaikhi Abdul Qadir qaddasallahu ruhahu, kun ma'al haqqi bila khalqin wa ma'al khalqi bila nafsin wa man lam yakun kadhalik lam yazal fi tahbidin wa lam yazal amruhu furuta. Wal maqsudu bihadihil muqadimah ma ba'daha. Maka dijelaskan tidak sempurna bagi seorang hamba untuk bisa menjalankan kewajiban yang pertama, kewajiban yang harus dia tunaikan antara dirinya dengan makhluk, illa bi azli nafsihi minal wasati, kecuali dengan cara dia harus mengisolir jiwanya. Dari upaya untuk menengah-nengahi hubungan dia dengan sesama hamba-hamba Allah. Kalau dalam hubungan kita dengan sesama kita sudah ditengah-tengahi oleh kepentingan jiwa kita, maka kita sulit untuk bisa menyempurnakan kewajiban kita terhadap sesama kita. Wal qiyamu bidzalika li mahdin nasihati wal ihsan wa riayatil amri. Sampai seseorang bisa menegakkan yang demikian itu, muamalah dengan sesamanya, semata-mata dalam rangka untuk memang menegakkan nasihat, untuk berbuat baik, untuk menjaga urusan. Maka diterangkan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang lainnya bahwasanya poros akhlak baik bersama Allah dan akhlak baik bersama makhluk itu ada dua poin seperti yang nanti disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala, yaitu kun ma'al haqqi bila khalq wa ma'al khalqi bila nafsin. Kenapa demikian? Karena rusaknya akhlak dalam bermuamalah dengan sesama makhluk itu disebabkan ketika kepentingan jiwa itu sudah mulai masuk menengah-nengahi hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Kalau kepentingan jiwa, kepentingan diri sudah mulai menengah-nengahi hubungan kita dengan sama kita, maka itu yang akan menjadi pemicu munculnya akhlak yang buruk. Karena pertimbangannya nanti yang dijadikan acuan dalam bermuamalah dengan saudara kita adalah kepentingan jiwa kita, kepentingan diri kita. Sifat ananiyah, egois, ini yang akan mendominasi muamalah kita dengan saudara-saudara kita. Sehingga kapan kita bisa mengisolir diri kita ketika kita bermuamalah dengan sesama makhluk, maka kita akan menggapai keberuntungan dengan bisa merealisasikan husnul khuluq, akhlak yang baik. Juga diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya dalam bermuamalah dengan sesama makhluk, selain kita harus mengisolir diri, jangan sampai kepentingan diri kita, kepentingan jiwa kita itu merusak hubungan baik kita dengan saudara-saudara kita, maka seperti yang telah jelas kita jelaskan juga dalam beberapa pertemuan sebelumnya, dalam menjalin muamalah dengan sesama kita harus mengedepankan unsur memberikan kebaikan. Karena keberkahan seseorang dalam bermuamalah dengan sesamanya ketika seseorang itu bisa mengajarkan sesamanya al-khair, kebajikan dimanapun dia berada. Ketika dia bisa menegakkan nasihat kepada siapa saja yang berkumpul dengannya, bermuamalah dengannya. Tadi wal qiyam bidzalika limahdin nasihah wal ihsan. Ini akan terwujud keberkahan. Ketika seseorang mau mengajarkan kebajikan pada saudaranya dimanapun dia berada, dia menegakkan nasihat pada siapapun yang bermuamalah dengan dirinya, dia tegakkan nasihat tanpa pandang bulu. Sebagaimana Allah khabarkan tentang Al-Masih Isa alaihi salam, Allah nyatakan bagaimana Isa menyatakan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah telah jadikan aku hamba yang diberkahi dimanapun aku berada. Kenapa demikian? Kenapa Isa alaihi salam diberkahi dimanapun beliau berada? Karena beliau sebagai sosok yang muallim lil khair, da'ian ilallah. Mualliman lil khair, da'ian ilallah. Karena dia senantiasa dimanapun berada itu mengajarkan kebajikan, menyeru kepada Allah. Mudzakkiran bihi, mengingatkan hamba-hamba Allah dengan Allah. muragiban fi ta'atihi, memberikan hasungan motivasi untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ihsan kepada manusia. Makna memperhatikan urusan manusia. Ini merupakan keberkahan seseorang dalam bermuamalah dengan sesamanya. Siapa yang kosong dari akhlak yang mulia ini, maka dia akan kosong dari keberkahan. Bahkan terhapus keberkahan pertemuan dia dengan saudara-saudaranya. Ketika dia tidak mau menegakkan nasihat, ketika dia tidak mau berbuat ihsan, ketika dia tidak memperhatikan urusan, membenahi urusan, maka keberkahan pergaulan dia dengan sesamanya itu akan terhapus. Sehingga waktu bermuamalahnya dia dengan sesamanya itu hilang sia-sia. Hatinya pun akan menjadi rusak. Karena setiap bencana yang masuk pada seorang hamba itu diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah sebabnya ketika waktu kita itu hilang sia-sia. Tidak untuk mengajarkan kebajikan, tidak untuk menegakkan nasihat, tidak untuk membimbing umat di jalan ketaatan pada Allah. Maka waktu kita berlalu dengan sia-sia. Nah, maka waktu yang sia-sia dan rusaknya hati ini menjadi sebab datangnya setiap bencana bagi seorang hamba. Yang itu kembalinya nanti akan berujung pada dia haddihi minallah, akan sia-sia pula bahagian yang akan kita dapatkan dari Allah dalam kehidupan akhir kita. Dan juga akan berujung pada nuqsan darajatihi wa manzilatihi indahu, akan berkurang pula derajat dan kedudukan kita di sisi Allah Jalla wa'as. Sehingga sebagian masyayikh, sebagian para ulama mewasiatkan dalam kita menjalin muamalah dengan saudara-saudara kita, mereka menjelaskan ihdaru mukhalatata man tadiu mukhalatatuhul waqta wa tufsidu qalba. Hati-hati kalian jangan sampai bergaul dengan orang yang kalau kamu bergaul dengannya maka waktu itu akan hilang sia-sia. Dan kalau kamu bergaul dengannya maka akan menyebabkan pergaulan itu menjadi rusak hatimu. Hati-hati kamu dari pergaulan yang demikian. Pergaulan yang menyebabkan waktu kita itu hilang sia-sia. Karena mereka tidak menegakkan nasihat, tidak mengingatkan kita ketika salah, tidak melarang kita ketika kita terjatuh dalam kemungkaran, tidak memotivasi kita untuk melakukan perkara atau hal yang diperintahkan oleh Allah dari amal ketaatan, amal kebajikan. Maka pergaulan kita dengan mereka itu menjadikan waktu kita itu berlalu dengan sia-sia. Gak ada faedahnya. Yang itu akan menjadi sebab hati kita itu rusak. Karena hati kita tidak lagi mengingat Allah, tidak lagi mengingat akhirat. Karena kapan waktu itu hilang sia-sia, otomatis hati pemiliknya itu akan menjadi rusak. Orang yang waktunya itu hilang dengan sia-sia, berlalu dengan sia-sia, maka otomatis itu akan menjadi penyebab hatinya itu rusak. Hatinya akan menjadi rusak. Sehingga akan menjadi berantakan urusan-urusan seorang hamba semuanya. Maka dia termasuk orang-orang yang Allah telah peringatkan kita dalam firman-Nya yang mulia, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kamu mentaati orang-orang yang hatinya itu lalai dari mengingat kami, dan dia lebih memperturuti segenap keinginan hawa nafsunya. Maka orang yang demikian, maka urusannya itu adalah melampaui batas, sia-sia. Maka demikian juga kewajiban yang kedua yang harus ditunaikan antara hamba dengan Rabbnya enggak akan menjadi sempurna illa bi azlil khalqi minal bain, kecuali dengan kita mengisolir khalq, jangan sampai segala hubungan kita dengan makhluk itu akan merusakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita menegakkan kewajiban itu kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kecintaan, dan dengan penuh penghambaan, maka seyogyanya kita mencermati perkara yang detail ini, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ayan bagi tafatun lihadihi daqiqah. Perkara yang lembut ini harus kita perhatikan dengan cermat. Yang mana setiap celah, atau diistilahkan kulu afatin, setiap bencana yang akan memasuki seorang hamba dalam menunaikan dua perkara yang wajib ini, innama huwa min adami mura'atiha ilman wa amalan. Munculnya karena tidak adanya perhatian seorang hamba terhadap perkara ini, perkara yang penting ini, secara ilmu pun secara pengamalan. Dan ini makna ucapan Syekh Abdul Qadir, semoga Allah mensucikan ruhnya, kun ma'al haq bila khalq wa ma'al khalq bila nafsin. Jadilah kamu bersama Allah, Zat yang Maha Hak, dengan tanpa makhluk. Kamu isolir makhluk sudah. Ketika kamu menjalin hubungan dengan Allah, Zat yang Maha Hak. Dan jadilah kamu bersama makhluk dengan tanpa kepentingan-kepentingan diri. Wa man lam yakun kadzalik lam yazal fi tahbidin. Maka siapa yang tidak demikian keadaannya, maka dia senantiasa dalam kekacauan. Walam yazal amruhu furuta, dan terus-menerus urusannya itu sia-sia, melampaui batas. Sehingga disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bagaimana seorang itu harus mewujudkan hubungan baik dia dengan Rabbnya, terutama mewujudkan ubudiyah terhadap Rabbnya Jalla wa Az. Maka diterangkan oleh beliau, fa inna tahqiqas syahadah bitauhid yaqtadi alla yuhibba illa lillah wa la yubghida illa lillah wa la yuwali illa lillah. Maka sesungguhnya upaya untuk merealisasikan persaksian dengan tauhid, upaya untuk mewujudkan tauhid itu menuntut seorang hamba itu enggak boleh mencintai siapapun kecuali karena Allah. Tidak boleh membenci kecuali juga karena Allah. Tidak boleh menjalin loyalitas kecuali juga karena Allah. Tidak boleh memusuhi kecuali juga karena Allah. Wa ayyuhibba ma yuhibbuhullah, sampai dia bisa mencintai segala apa yang dicintai oleh Allah. Wa yabghidu ma abghadahu, sampai dia bisa membenci segala apa yang dibenci oleh Allah. Wa ya'muru bima amara Allah bihi wa yanha amma nahallahu anhu, sampai dia bisa memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Allah dengannya, sampai dia juga bisa melarang apa yang Allah larang dirinya darinya. Wa annaka la tarju illallah wa la takhafu illallah wa la tas'alu illallah, sampai kamu tidak berharap kecuali kepada Allah sampai kamu tidak takut kecuali kepada Allah, sampai kamu tidak meminta kecuali kepada Allah. Wa hadza millatu Ibrahim wa hadzal Islamul ladzi ba'atsallahu bihi jami'al mursalin. Inilah ajaran agama Ibrahim, agama tauhid. Inilah Islam yang dengannya Allah mengutus segenap para rasul. Maka kalau seorang hamba bisa menjalankan segala perkara yang dia diperintahkan dengannya dari syariat yang dibawa oleh segenap para rasul, dengan kita bisa memurnikan ibadah kita kepada Allah dengan cara menjauhkan segala bentuk ragam ibadah kepada selain Allah, sampai kita bisa memurnikan amal ketaatan kita kepada Allah jauh dari yang selainnya, sampai kita bisa bertawakal hanya kepada Allah tidak kepada selainnya, sampai kita bisa berharap hanya kepada Allah tidak kepada selainnya, sampai kita memiliki rasa khauf hanya kepada Allah tidak kepada yang lainnya. Sehingga kata beliau, yakunu ma'al haq bila khalq, sampai kamu bersama al-haq Allah tanpa makhluk. Dengan itu kamu akan mewujudkan syahadah tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir, kun ma'al haq bila khalq wa ma'al khalq bila nafas. Ini secara ringkas mungkin makna dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam pasal berikut ini. Apa yang harus ditunaikan oleh seorang hamba bersama makhluk, dan apa yang harus dia tunaikan bersama Rabbnya, Sang Khalik Allah Jalla wa'as. Dan ini apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir rahimahullah adalah kalimat yang agung dan mulia, meskipun sangat ringkas. Karena kedua kalimat ini, kun ma'al haq bila khalq wa ma'al khalq bila nafas, dua kalimat ini menghimpun kaidah-kaidah dalam kita menjalin akhlak bersama makhluk maupun bersama Sang Khalik. Dan juga dua kalimat ini menghimpun segenap akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, akhlak yang baik. Karena rusaknya akhlak seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tadi, rusaknya akhlak itu muncul dari tawassutul khalq bainaka wa bainallah. Kalau makhluk itu sudah menengah-nengahi hubungan kamu dengan Allah, itu akhlak baikmu bersama Allah itu akan menjadi rusak. Dan rusaknya akhlak bersama makhluk itu bitawasuti nafs bainaka wa baina khalqi. Kalau jiwamu itu sudah menengah-nengahi hubunganmu dengan saudara-saudaramu, dengan makhluk yang lainnya, itu akan menyebabkan rusaknya akhlak bersama sesama. Maka kapan kita bisa mengisolir makhluk? Ketika kita berhubungan dengan Allah, itulah letak kesempurnaan kita di dalam menunaikan kewajiban kita terhadap Allah. Dan kapan kita bisa mengisolir kepentingan jiwa kita saat kita bermuamalah dengan makhluk, maka itu merupakan kesempurnaan dalam menunaikan kewajiban kita bersama sesama kita. Ini yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk bisa menjalankannya. Nah, memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'az untuk bisa menunaikan yang demikian ini. Yang berikutnya beliau nyatakan faslun fil hijrah ila Allah wa rasulihi. Fasal tentang makna hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Walamma fusila airus safar wastawdana al-musafiru daral ghurbah wa khila bainahu wa bain ma'lufatihi wa awa'idihi al-muta'alliqati bil watani wa lawazimihi ahdasa lahu dhalik nadharan fa'ajala fikrahu fi ahammi ma yaqta'u bihi manazil as-safari ila Allah wa yunfik bihi baqiyata umrihi. Maka ketika kafilah safar itu sudah terang dan seorang musafir sudah mapan tinggal di negeri yang asing, dan ketika dipisahkan antara dirinya dan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang dia gemari, kebiasaan-kebiasaan adat istiadat yang berkaitan dengan tempat tinggal dan kelaziman-kelazimannya, maka yang demikian itu akan memunculkan baginya satu pandangan. Maka dia akan memutarkan pikirannya pada perkara yang terpenting yang dengannya dia bisa menyingkat jenjang-jenjang perjalanan dia menuju Allah. Bagaimana bisa dipersingkat, dipercepat, yang padanya dia akan gunakan sisa-sisa umurnya. Fa'arsadahu man biyadihi rusd ila ana ahamma syai' yaqsiduhu inama huwal hijrah ilallah wa rasulihi. Maka telah membimbingnya dat yang di tangannya bimbingan atau hidayah, bahwasanya sesuatu yang terpenting yang dituju oleh seorang hamba dia adalah bagaimana dia bisa berhijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Fa'innaha fardu ain, karena hijrah kepada Allah dan Rasul itu fardu ain ala kulli ahadin fi kulli waqtin, wajib ain bagi setiap orang di setiap waktu. Wa annahu lan fikaka li ahadin an wujubiha, bahwasanya kewajiban hijrah ini tidak terputus bagi seorang pun kewajibannya. Wa hiya matlubullah wa muraduhu minal ibad, karena itu yang dimaukan Allah, yang diinginkan Allah dari hamba-hambanya. Bagaimana kita itu bisa berhijrah kepada Allah di setiap waktu. Insyaallah nanti penjelasan tentang jenis hijrah yang bagaimana yang dimaukan dari ungkapan ini akan kita kaji dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.